Padahal yang beliau bawa ini adalah keselamatan buat hamba-hamba Allah. Yang beliau bawa itu adalah pesan dari Allah Azza wa Jalla untuk keselamatan hamba-hamba ini. Nah, orang yang dipilih oleh Allah ini, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituding orang gila. Hudzaifah, pernah lihat orang gila enggak Hudzaifah? Hah? Pernah? Ridha, pernah lihat orang gila di jalan? Nabi kita sebagai utusan Allah dituduh orang gila. Ya. Kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh tukang syair. Kalau kalian tahu perilaku tukang syair itu seperti orang gila, menghayal banyaknya. Ada burung terbang, keluar syairnya. Ada wanita perempuan lewat, syairnya keluar. Ya, pokoknya ada apa saja nanti syairnya keluar. Nah, Nabi kita alaihi salatu wassalam yang membawa dari Allah sesuatu yang penting sekali, beliau dituding tukang syair. Allahu Akbar. Lebih jahat dari itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh tukang sihir. Coba. Nah, beliau membawa sesuatu yang berguna buat umatnya secara khusus dan buat seluruh hamba Allah di muka bumi ini. Ternyata beliau harus menghadapi seperti itu. Sekarang kalau misalkan Anas bin Luqman, mana Anas bin Luqman? Dituduh orang gila, marah apa tidak? Hah? Marah kan? Ya marah dong. Orang yang berakal, orang yang ya beribadah, kok dituduh orang gila? Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berteladan kepada beliau, mencontohi. Nah, melihat dari perjuangan beliau yang sangat besar itu, menyelamatkan hamba-hamba Allah, mengajarkan kepada mereka tujuan hidup ini, patut kita untuk berterima kasih. Bentuk terima kasih kita kepada perjuangan beliau, pengorbanan beliau, yaitu belajar agama yang diajarkannya. Apa yang kita lakukan sekarang ini, banati wa abnai, kita belajar agama Allah sebagai bentuk dan wujud syukur kita terhadap terima kasih kita kepada utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih dari itu, kita belajar untuk berbuat apa yang sudah kita dapatkan dari bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan, kita kerjakan. Ya, nah, ini adalah bentuk lebih tinggi kesyukuran kita terhadap perjuangan beliau. Maka belajar ilmu agama ini termasuk dalam sederetan ibadah yang sangat besar kepada Allah. Kedua, termasuk dari bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau begitu, berarti seorang pelajar agama, dengarkan, seorang penuntut ilmu agama, di deretan manusia ini orang yang paling tertinggi posisinya. Ada orang yang lebih tinggi enggak dari orang yang belajar ilmu agama dan mengamalkannya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Loh, itu jadi anak presiden, anak DPR, anak bawa mobil, bawa ini. Kan dia orang tinggi. Orang yang tinggi itu adalah orang yang tinggi dalam pandangan zat yang maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masih tinggi dalam pandangannya, saya, antum semua, orangnya tinggi, anak ini, anak itu, belum. Jadi orang tinggi itu, orang yang berada pada kedudukan yang paling teratas, adalah orang yang paling tertinggi kedudukannya di sisi zat yang maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang ngantuk, saya suruh berdiri. Kalau ada yang ngantuk, saya suruh berdiri. Di banat juga, kalau ada yang ngantuk-ngantuk, disuruh berdiri. Ya, supaya tahajud tadi malam itu, ya, ngantuknya hilang kalau dia benar tahajud, bangun malam. Ya, kalau malam, jaga malam di depan layar HP, nah ini dia yang perlu dihukum berat. Barakallahu fikum. Ya, sekali lagi. Tidak ada sederetan manusia yang paling tinggi kedudukannya di dunia ini. Maaf-maaf saja, di dunia ini. Saya kira kita semuanya kepingin jadi orang yang paling tinggi. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau tertinggi di sisi manusia itu sebentar umurnya. Kalau nanti tersinggung, wis, tidak jadi tinggi lagi. Makanya, kita harus berusaha menjadi orang yang paling tinggi dari deretan manusia ini di sisi Allah. Ya, kalau mau tinggi di sisi manusia itu gampang. Bagaimana? Bisa ditempuh dengan berdusta. Bisa. Ya. Ada orang kaya, ia tampilkan diri sebagai orang yang berjuang, memuji dia, menyanjung dia, ini pokoknya berkhidmat dengan penuh kedustaan. Anda bisa menjadi orang yang tinggi di sisinya. Ya. Tapi ketinggian di sisi manusia itu sebentar. Umurnya sebentar sekali. Sekarang rebutan orang, ya, untuk mencari orang yang paling tinggi, banyak pengikutnya, dicoblos misalkan, sebentar tersinggung, sudah benci, tidak senang. Ini pujian pada diri manusia. Oleh karena itu jangan cari. Jangan cari ketinggian di sisi, gelar babi abi saya itu haji, atau sebelumnya TGH, Tuan Guru Haji, Tuan Guru Haji. Setelahnya, ya, mungkin sebelumnya profesor, terus doktor, LCMAMM apalagi namanya. Ya. Yeah. Wah, tinggi ijazahnya, wah, pujian manusia di sana sini, di temboknya terpampang. Penuh temboknya. Ini ya apa namanya? Piagam ini, piagam itu, ini, ijazah itu. Kan begitu sekarang ini, itu yang dikejar. Seolah-olah orang yang paling besar di dunia dengan namanya yang sangat panjang, menghabisi satu baris, lebih lagi di bawah. Misalkan. Bukan. Bukan orang yang paling tertinggi di hidup dunia ini. Bisa jadi orang yang pemulung, maaf-maaf saja ya. Kalau di zaman dulu, wah luar biasa. Umar bin Khattab mencari kayu bakar untuk dijual. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mencari. Barakallahu fikum di saat Hasan dan Husain nangis karena lapar, maaf-maaf ya. Karena Ali bin Abi Thalib menantunya Rasul SAW fakir, miskin. Ya? Miskin. Barakallahu fikum. Ketika dia mau mendatangi Fatimah, Nabi SAW, mana mahar Anda? Tidak ada. Tidak ada. Mana baju besi Anda dulu yang Anda dapatkan pembagian dari Perang Badar? Ini sudah, kasih dia. Coba. Sampai suatu saat dan suatu ketika Hasan dan Husain menangis karena lapar. Fatimah suruh carikan. Loh, ini putrinya imamnya para nabi, imamnya para rasul. Menantunya, barakallahu fikum, imamnya para nabi dan imamnya para rasul. Ali keluar. Barakallahu fikum mencari untuk menutup. Ini gambaran ya. Orang kurang. Tetapi di sisi Allah adalah orang yang sangat-sangat tinggi kedudukannya. Barakallahu fikum. Keluarlah dia mencari mau menuju ke pasar. Dalam riwayat, sebelum dia sampai pasar, tidak punya modal. Mau apa ke pasar? Mau cari barakallahu fikum. Ketemulah di jalan satu dinar. Diambil. Para ulama menyebutkan ya mungkin di saat itu sebelum ada hukum terkait dengan bagaimana hukum menemukan barang. Dibawalah dia untuk nuker makanan di pasar. Satu dinar. Ternyata dia datang ke seorang Nasoro. Kalau tidak salah riwayatnya. Diberi makanan. Tapi dikembalikan dinar itu. Dibawa lagi pulang. Dikasih makan Al-Hasan dan Al-Husain. Coba. Ternyata mereka ini orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, maaf-maaf saja. Kalau kedudukan yang kita cari itu di sisi manusia, gampang diperoleh, tapi gampang juga hilangnya. Betapa cepat pujian itu berubah menjadi celaan. Betapa cepat sanjungan manusia itu berubah menjadi perendahan dan penghinaan. Berarti jangan dicari. Sekarang mari. Siapakah orang yang paling tinggi kedudukannya di dunia ini dalam barisan manusia-manusia? Manusia ini tidak ada jawabannya kecuali orang yang belajar ilmu agama. Orang yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya Zefan, minderkah? Kalau misalkan di kampung, wah itu lulusan ini, dia dapat gelar ini. Oh, saya enggak ada. Saya cuma duduk belajar di pondoknya Imam Syafi'i Sumbawa. Saya diajari Al-Quran, diajari sunnah, bagaimana beramal. Cuma itu. Setelah ini semua, apakah Zaifan? Siapa? Huzaifah apa siapa namanya? Zaifan? Mau minder enggak ketika melihat anak-anak sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah, sudah punya pekerjaan ini, pekerjaan minder enggak? Hah? Minder enggak? Sofwan, kalau sekiranya menemukan itu, aduh, saya masih minta sama abi saya, sama umi saya, belum bisa yang datangkan 1,000, 2,000. Yo, jangan minder. Masa si orang yang dimuliakan oleh Allah akan minder hidupnya? Tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Jadi, tidak ada orang yang paling tinggi di barisan manusia ini dibanding dengan orang yang berilmu. Tidak ada. Loh, kok bisa begitu ya? Apa ada dalilnya yang menjelaskan kalau yang paling tinggi kedudukannya itu orang yang berilmu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi wa ulul ilmi qa'imam bil qisti. Mari kita coba pelajari ayat ini. Satu, di dalam ayat ini ada perkara besar yang dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dipersaksikan di dalam ayat ini? Ayo, siapa yang tahu? Anak tahfidz 2. Mana anak tahfidz 2? Angkat tangan. Angkat tangan tahfidz 2. Hah? Apa yang dipersaksikan di dalam ayat ini? Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Apa yang dipersaksikan? Ayo. Hah? Angkat tangannya. Mana tahfidz 2? Angkat tangan dulu semuanya. Angkat tangan tahfidz 2. Nah, apa yang dipersaksikan di ayat ini? Ayo. Hah? Yaitu kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah ini adalah kalimat yang besar yang telah mengobrak-abrik kekufuran di Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab. Kalimat La ilaha illallah menggoncangkan singgasananya iblis laknatullah alaih. Kalimat La ilaha illallah ini satu. Yang dipersaksikan di dalam ayat ini adalah kalimat yang besar. Dua, yang bersaksi sekarang. Siapa yang bersaksi pertama kali di ayat ini? Ayo. Siapa? Masih anak tahfidz 2. Siapa yang bersaksi? Loh, saya bersaksi. Saya ya bersumpah bahwa memberikan persaksian. Ini kalau misalkan dia tidak pernah melakukan itu, misalkan dia bersaksi. Nah, di dalam ayat ini ada yang bersaksi terhadap kalimat La ilaha illallah. Siapa dia? Tahfidz 2. Calon i'dad 1. Siapa yang bersaksi? Hah? Allah. Yang bersaksi di dalam ayat ini Allah. Siapa lagi yang dimasukkan oleh Allah bersaksi? Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaika. Siapa lagi? Malaikat. Yang dimasukkan oleh Allah ikut bersaksi di dalam ayat ini dari barisan manusia ternyata orang-orang khusus. Siapa dia? Wa ulul ilmi. Orang yang memiliki ilmu. Allahu Akbar. Allah mengangkat persaksian orang-orang yang berilmu. Berarti kedudukan mereka adalah tinggi dalam pandangan Allah. Contoh yang lain ayat Al-Quran yang menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat ke derajat yang paling tinggi. Semuanya sudah menghafal hadis yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagi kita tentu sudah cukup sesungguhnya. Kalau orang yang belajar ilmu itu adalah orang yang paling tinggi. Satu. Paling baik dan paling bagus. Ya. Loh. Kok ada anak santri akhlaknya seperti akhlak orang kampungan, teriak, akhwatnya ye ngelantur ke sana kemari, misalkan keluar, barakallahu fikum senangnya di luar, ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lah, jangan disalahkan ilmunya yang akan menjadikan seseorang itu terbaik. Ada orang santri, senangnya ya ngobrol. Ada santri ucapannya kotor. Misalkan, santriwati ucapannya tidak baik, tidak bagus. Ya, berarti ini adalah sebuah aib bagi para penuntut ilmu. Apalagi kalau ternyata si pelajar ini banyak bohongnya. Banyak dustanya. Dusta kepada ibu. Berbohong kepada ustazahnya, ustadz-ustadznya. Melakukan yang jelek-jelek secara sembunyi. Nah, ini kan barakallahu fikum sebuah kekurangan yang harus diperbaiki. Yang harus diluruskan oleh yang sedang belajar ilmu agama. Jadi orang yang belajar ilmu agama itu adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya, oleh karena itu orang yang belajar itu sekali lagi orang yang paling satu, paling baik akhlaknya, paling bagus adabnya. Orang yang belajar ilmu agama adalah orang yang paling bagus perangainya, tabiatnya. Orang yang belajar ilmu agama adalah orang yang paling semangat beribadah. Orang yang paling semangat beribadah. Ya, ada orang kok ini belajar malas-malasan. Mau berangkat ke tempat belajar, jalannya seperti pengantin. Ya, tahu seperti pengantin ya? Kalau ada orang nyongkolan, kalau bahasa Lombok itu pelan seperti semut, aduh, ganggu perjalanan di jalan raya, ganggu bener. Sudah jalannya lambat. Barakallahu fikum, berbaris lagi. Nah, tapi kalau ke tempat main, ho, loncat. Mas, bangun, mau ke pantai. Oh, enggak ada, sudah pikir. Walaupun ngantuk-ngantukan. Tapi kalau disuruh beribadah, bangun. Sudah azan, balik lagi selimutan. Bangun. Sudah mukomat. Aduh. Bangun, duduk. Ya, semestinya ini bukan tabiat. Orang yang belajar ilmu agama. Jadi orang yang belajar ilmu agama itu benar-benar orang yang paling semangat dalam beribadah. Dengar azan, kondisi apapun, dia coba. Oh, ada azan. Yang sedang main di lapangan, segera. Yang sedang, duduk ngobrol, segera bubar. Karena Allah yang memanggil. Tahu kalau dia ini dimuliakan oleh Allah. Tahu kalau dia ini sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Dia tahu kalau Allah Azza wa Jalla ingin buatnya kebaikan melalui ilmu agama ini. Dia segera memenuhi panggilan Allah. Ini seharusnya orang yang belajar agama. Ini sudah komat masih ngobrol. Ya. Ngobrolnya dekat lagi. Di mana? Di dekat sumur duduk. Ada yang masih main, ciprat sana, ciprat sini. Ya, ini orang yang sedang dipanggil oleh yang mengangkat dia. Yang mengangkat dia, yang meletakkan dia pada tempat orang yang tinggi. Tapi kalau dipanggil untuk beribadah, ya Allah, malasnya. Lah kalau kita ditanya, Mas, Anda makan ini dari mana? Anda bisa berjalan dari mana nikmat ini? Anda bisa ini berpakaian dari mana? Semuanya mesti akan jawab, oh ini pemberian dari Allah. Semuanya akan mengakui pemberian dari Allah. Nah, ketika panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, melalui sang muadzin, sudah masih. Ya, tidak ada semangat dia untuk segera memenuhi panggilan Allah. Ada saja yang dikerjakan. Barakallahu fikum. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ketika komat, tambah lagi. Ngobrol. Ini sengaja menunggu imam itu sudah ruku. Baru masuk. Ya. Nah, ini benar-benar akhlak, bukan akhlak seorang penuntut ilmu. Yang tadi sudah diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan seterusnya. Jadi, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang belajar ilmu agama. Orang yang paling baik adabnya, orang yang belajar ilmu agama. Orang yang paling bagus perangainya, orang yang belajar ilmu agama. Baik di rumahnya, bersama temannya, bersama mudarrisnya. Ya, dia adalah orang yang terbaik. Kenapa? Karena Allah telah memilih dia untuk mendalami agama Allah. Maka sekali lagi, segenap abnai wa banati, bahwa jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, ya, kedudukan orang yang paling teratas, tertinggi yang diberikan oleh Allah. Ya, ada dari abnai yang punya HP, habis waktunya di depan HP. Ya, baik sembunyi, secara terang-terangan, barakallahu fikum, habis. Ya. Sudah tidak ada lagi nyantol di kepalanya kecuali surat Al-Fatihah saja mungkin. Yang masih nyantol benar-benar ya surat-surat pendek kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ketika watini wa zaitun murad mari. Ya, karena sudah enggak ada lagi semangat. Padahal di dalam Al-Qur'an itu adalah ilmu, semua ilmu. Ada di dalamnya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada abnai wa banati bahwa kita sedang dipilih bukan oleh apa namanya Pak RT atau kepala desa atau camat atau bupati, tawaran dunia, bukan. Tapi kita sedang dipilih oleh yang memiliki segala-galanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ubay Hasib, kita sedang dipilih oleh pemilik segala-galanya. Barakallahu fikum, sedang dipilih. Berarti ini kan besar loh. Kalau dipilih sama Pak Kepala Desa jadi RT misalkan, wah itu sebuah kenikmatan. Loh bagaimana kalau dipilih secara khusus menjadi orang yang paling tinggi di sisinya, yaitu di sisi Allah? Hah? Berarti ini adalah keberuntungan yang besar. Yang memilih kita adalah Allah Azza wa Jalla untuk belajar. Coba kita dengarkan hadis yang kalian sudah hafal. May yuridillahu bihi khairan. Apa kelangsungannya? Yufaqihu fiddin. Allah yang punya rencana, punya keinginan, punya kemauan untuk menjadikan seseorang itu baik. Ya. Allahu Azza wa Jal. Maka salah satu cara Allah memilih hambanya menjadi yang terbaik adalah Allah panggil dia untuk belajar agama. Mungkin orang tuanya kurang setuju. Tidak usah. Di pondok Imam Syafi'i itu atau yang semisalnya tidak ada ijazah. Kalaupun ada ijazahnya, kamu tidak bisa melamar kerja. Ya, di sana sini misalkan. Tidak usah. Tidak didukung oleh kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Di sana ada mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya. Rahimani wa rahimakum, di sana ada orang yang bapaknya dukung, ibunya enggak, atau sebaliknya. Lah, di saat seorang anak mendapatkan dukungan dari kedua orang tua, berarti ini nikmat di atas nikmat. Tapi kalau Allah inginkan kebaikan pada siapapun, walaupun orang tuanya tidak senang, tidak suka, mesti Allah akan panggil dia untuk belajar. Tetap. Ya. Allah akan jadikan jalan-jalan kemudahan menuju ilmu tersebut. Nah, orang yang belajar ilmu itu merupakan pilihan Allah. Merugi kalau seseorang menyia-nyiakan pilihan Allah tersebut. Abnai wa banati rahimani wa rahimakumullah, tentu ini sebagai muqaddimah, ya, sebagai permulaan untuk kita membaca risalah ini. Yang jelas saya simpulkan bahwa orang yang satu, orang yang paling tinggi kedudukannya di tengah-tengah manusia ini adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengamalkannya. dua. Orang yang paling baik akhlaknya, paling bagus adabnya, paling bagus tabiatnya, orang yang paling bersemangat menjalankan ketaatan itu adalah orang yang dipilih oleh Allah atau orang yang belajar ilmu agama. Ketiga faedahnya, orang yang belajar ilmu agama itu merupakan pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla. Ingat, orang yang belajar ilmu agama itu merupakan pilihan-pilihan Allah. Ya. Nah, kalau itu merupakan pilihan Allah, berarti ini orang-orang khusus di dalam hidup yang harus dihormati, yang harus disayangi, yang harus dibantu dia. Ketika dia jelek, coba kita luruskan, coba kita perbaiki. Ketika dia semangat. Tapi kalau sudah tidak semangat, sudah di pondok, misalkan maaf-maaf saja di lingkungan orang yang berilmu, sudah tidak semangat lagi, banyak problem yang dilakukan. Dia juga, saya tidak kepingin, saya mau kerja, fadhol saja. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur. Barakallahu fikum kalau ada orang yang macam-macam akhlaknya jelek, tabiatnya jelek, kepingin keluar. Oh ya, silakan. Kita tidak akan tahan. Ya. Kalau misalkan dia kurang adabnya, kurang akhlaknya, tapi kepingin semangat untuk belajar, ahlan wa sahlan. Ayo kita perbaiki. Kita benahi. Ya, kita perbaiki. Barakallahu fikum. Karena kalau dia sudah punya tekad ingin belajar, insya Allah lambat laun akan bisa diperbaiki akhlaknya, tabiatnya, walaupun lama prosesnya. Ya, walaupun prosesnya barakallahu fikum lama. Tapi ketika dia punya niat, dia tidak berdusta, dia kepingin terus belajar agama Allah, tapi terkadang akhlaknya, adabnya keluar jalur, ininya keluar jalur, ya masih bisa diperbaiki barakallahu. Beda kalau anak sudah tidak punya semangat lagi untuk belajar, ya kepingin ini, ya sudah, fadhol. Barakallahu fikum. Kita dengan logowo, kita dengan lapang dada, kita tidak ada beban, silakan. Anda bekerja, Anda mau ini, Anda mau itu, kembali ke kampung halaman, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kalian ini wahai para penuntut ilmu adalah orang yang paling mahal hidupnya. Orang yang paling berharga hidupnya. Orang yang paling mahal. Makanya jangan sampai dilelang dengan harga HP misalkan. Ya, kedudukan dia belajar itu kok kalah dengan HP. Ya Allah, terlalu rendah. Sudah diberikan harga hidup yang mahal oleh Allah, ditukar dengan HP. Ya, ini adalah cita-cita barakallahu fikum orang yang apa kita istilahkan bodoh, iya juga. Ya, cita-cita orang yang apa namanya gila mungkin sudah dipilih menjadi orang yang terbaik, kok malah dia buang itu semua cuma karena gara-gara HP. Maka ya ban abnai wa banati, kita sama-sama ya terus menjaga pilihan Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kita menjadi orang yang berguna buat diri kita. Ini yang paling pertama kali, berguna buat diri kita. Kalau antum punya sepeda motor sudah dibelikan sama abi uminya, kan antum lapu dijaga, ada orang yang bawa kayu saja belum dekat, wuh sudah dimarah. Jangan. Capek nih kau menjaganya, merawatnya. Capek. Punya HP, wah dijaga ini itu, jangan sampai. Pupuknya sudah. Iya. Lelah kita. Punya jam tangan yang bagus dibelikan oleh abi umiknya, punya baju misalkan dibelikan oleh abi umiknya, oh disetrika di ini di itu, sudah lelah dia jaga. Nanti adiknya makan misalkan tangannya, oh sudah dimarah ya, khawatir kena bajunya, sudah capek dia ya, sebentar-bentar ngambak, sebentar-bentar marah, sebentar wah cembrut, sudah terlalu capek. Ini kalau punya barang dari dunia, bagaimana kalau lebih mahal lagi, lebih mahal lagi, lebih mahal lagi, oh semakin lelah dan semakin capek. Tapi kalau seseorang punya ilmu, dia tidak menjaganya, tetapi ilmu itu yang akan menjaga dia. Kan nikmat sekali kan? Lezat sekali, barakallahu fikum, kalau kita dijaga hidupnya ini dengan ilmu agama. Maka oleh karena itu saya mengajak putra-putri Ahlus Sunnati wal Jamaah, harus kita bersemangat. Jatuh bangunnya kita, kalian misalkan di saat belajar ilmu agama, coba kita perbaiki. Ayo, jangan tinggalkan ilmu, jangan tinggalkan majelis ilmu. Kita perbaiki. Semoga suatu saat akan menjadi beruntung. Ustadznya dapat keuntungan besar, dia sabar untuk memperbaikinya, mengingatkannya. Kalian juga punya. Cukup. Kita bisa berbuat kebaikan buat diri kita. Insya Allah dengan ilmu semuanya kita akan bisa wujudkan. Saya mengajak putra-putri Ahlus Sunnati wal Jamaah, ayo kita bersemangat. Ya, barakallahu fikum. Dan mengajak para segenap ustadzah-ustadzah, ustadz-ustadz, ayo kita bersemangat. Barakal kekurangan pada anak-anak kita, misalkan kita menemukan kekurangan pada anak-anak kita, coba kita terus belajar. Jangan-jangan kekurangan mereka di majelis ilmu ini ada juga imbas kekurangan kita sebagai ya pembina, pembimbing dan seterusnya. Terus kita saling belajar. Kita menyampaikan ilmu untuk kita belajar, anak kita juga untuk kita sama-sama belajar. Kekurangan demi kekurangan kita akan temukan dan jumpai. Semoga kita bisa menutupinya bareng-bareng. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu pada mukaddimah ini. InsyaAllah, ya besok kita akan membaca barakallahu fikum titipan pesan dari salah seorang ulama kita atau alim kita, syekh kita, yaitu Syekh Abdullah bin Shalfiq Al-Dhafiri, yang berjudul Ar-Rakaiz Al-Asharah, Al-Ashar Litahsil Ilmi, yaitu empat persoalan penting, perkara inti, ya perbendaharaan-perbendaharaan untuk kita bisa mendapatkan ilmu. InsyaAllah kita akan baca besok. Saya akhiri barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya buat saya dan segenap putra-putri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.